Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la tajibu ala ghairi mukallafin wa tasqutu amman ajaza 'anil isyarah aw ughmiya 'alayhi hatta kharaja waqtuha wa yusalli al-marid qa'iman ثم قائدا ثم على جنب. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa salat la tajib ala ghairi mukallafin, tidak wajib kepada ghairi mukallaf. Al-mukallaf sebagaimana yang telah kita pelajari, yaitu al-aqil wal-baligh. Apa dalilnya? Rufi al-aqlam al-thalafa. Rufi al-aqlam al-thalafa al-naim hatta yastayqid al-sabi hatta yahtalim al-majnun hatta yakil. Hadis sanadnya sahih. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa as-sabi walaupun belum dalam keadaan baligh, walakin yu'mar bi fi'lihi, diperintahkan untuk mengerjakan salat, sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashri sinin wa fariqu baina madaji'. Hadis sanadnya sahih. Wa tasqutu amman ajaza anil isyarah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tasqut, jika salat tidak ada kewajiban, amman ajaza anil isyarah, bagi mereka yang sudah tidak bisa salat walaupun dengan isyarah. Ini pembahasan ini masuk ke pembahasan salat al-maridh. Pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan salat al-maridh. Insyaallah rahmatullahi taala alaih mengatakan seorang maridh yang sampai kepada batasan yang dia tidak bisa bahkan menggerakkan kepalanya, pendapat Imam Syaukani tasqut, tidak ada kewajiban. Ini permasalahan salat yang sakit, sebagaimana yang nanti kita akan bahas, bahwa orang yang sakit ketika dia bisa salat dengan berdiri, maka salat dengan berdiri. Ketika dia tidak bisa salat dengan berdiri, maka salat dengan duduk. Apabila tidak bisa, maka fa'ala jam, salat dengan miring. Bagaimana di akhir pembahasan nanti tentang salat al-marid. Kalau tidak bisa dalam keadaan miring, maka salat dalam keadaan mustalqian. Mustalqian itu terlentang. Nah, kalau miring ala jam, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Contoh, kalau kiblatnya di sana, kiblat sana, maka posisi badannya seperti ini, badannya ini, kepalanya, kemudian dia miring, diangkat miring ala jam di sini, salat dengan miring secara kiblat. Nah, seperti mayit dikuburkan, posisinya seperti mayit dikuburkan. Apabila dia tidak bisa sebelah kanan karena kan sakit, boleh sebelah kiri, jais, kiblat ke sana, dimiringkan ininya, badannya. Kalau tidak bisa, maka sholat perlu mengatakan mustalqian. Begini, kalau mustalqian, kepala posisinya di sini, sana kiblat, posisinya seperti ini. Jadi kakinya menghadap kiblat, kepalanya seperti menghadap ke atas. menghadap kiblat. Tapi kalau ala jam, jadi miring seperti ini, dimiringkan supaya dia menghadap ke arah kiblat. Kanan juga sama. Ini apabila sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa, mustalsian. Kalau tidak bisa, dikatakan oleh para ulama dengan kepalanya digerakkan. Tidak bisa. Kalau masih tidak bisa, dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan dengan menggerakkan matanya, ada yang mengatakan dengan menggerakkan jari telunjuknya. Yang jelas dikatakan oleh para ulama, apabila dia tidak bisa sudah sholat semampunya, maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh para ulama dan juga yang diterji oleh Syekh Nusaymin rahmatullahi ta'ala alaih, tasqut anhu af'al faqat, gerakannya yang tasqut, yani diperbolehkan tidak dengan gerakan, diperbolehkan tidak dengan gerakan salat semampunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Nah, sehingga apabila seseorang duduk tidak bisa, maka miring, tidur miring. Kalau tidak miring tidak bisa, mustalqian, terlentang. Kalau tidak bisa, sholat semampunya. Sholat semampunya. Nah. Karena seseorang apabila menggerakkan dengan matanya, ada yang diam saja. Bahkan ada yang tidak bisa menggerakkan tangannya. Sudah ketika dia sudah tidak bisa dengan gerakan apapun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tasqut al-af'al, akan tetapi masih ada kewajiban sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, mengatakan la tasqutus shalah ma dama al-aqlu thabitan, fa ma dama al-aqlu thabitan fa yajibu alayhi min as-shalah ma yaqdiru alayhi minha. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih mengatakan la tasqut as-shalah, salat la tasqut, ini masih ada kewajiban bagi dia untuk salat. Madama al-aqlu thabitan, selama akalnya masih ada. Famadama aqlu thabitan, selama akalnya masih ada, wajib baginya untuk salat. Ma yaqdiru alaih, apa yang mampu bagi dia. Sedangkan Syekh Muhammad mengatakan, sedangkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ini termasuk dari takalluf, memberatkan, ataupun dengan mata misalkan, ini juga sama. Yang jelas, seseorang ketika dalam keadaan sakit, sholat dengan duduk. Tidak bisa, sholat dengan berbaring ke arah kanan. Tidak bisa ke arah kanan, ke arah kiri. Tidak bisa, maka tidur sholat dengan terlentang. Kemudian apabila dalam keadaan terlentang tidak bisa, sholat semampunya. Sholat semampunya. Jangan takalluf dengan menggerakkan jari jemarinya atau dengan gerakan mata. Yang jelas dikatakan oleh Allah Masyaikh Muzaymin rahmatullahi ta'ala alaih, tasqut anhul afa'al, perbuatannya sudah hilang. Kenapa? Al-ajiz, dia sudah tidak mampu. Akan tetapi akwal masih bisa, walaupun dengan sedikit gerakan-gerakan. Masih bisa. Sedikit gerakan masih bisa. Selama akalnya masih ada, dikatakan oleh Allama Syekh Islam Ibnu Taimin, dan juga Syekh dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah, masih ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Madama aqlu thabitan. أو أغمي عليها تخرج وقتها. Atau dia pingsan sehingga keluar waktunya. Ada yang mengatakan bahwa pingsan itu disamakan dengan orang yang tidur. Ada yang mengatakan pingsan itu dimasukkan kepada orang yang majnun, yang hilang akalnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Alaman Syaukani rahmatullahi taala alaih, apabila pingsan keluar sama waktunya, maka tasqut anhu as-shalah. Wa yusalli al-mariyad qa'iman tsumma qa'idan tsumma 'ala jamb. Kemudian salat orang yang sakit qa'iman berdiri. Tsumma qa'idan. Kalau tidak bisa maka dengan duduk. Tsumma 'ala jamb. Kemudian salat 'ala jamb. Dengan miring. Sebagaimana hadis Imran bin Husain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakitnya bawasir ayan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shalli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Kalau tidak bisa maka salatlah dengan duduk. Fa'ala jam, maka tidak bisa salatan dengan berbaring. Kalau tidak bisa berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak bisa maka fa'ala jam. Ini keadaan orang yang sakit. Berdiri, kalau tidak bisa duduk. Kalau tidak bisa maka dengan tidur miring. Seorang yang sakit ketika dia dalam keadaan berdiri bisa untuk sholat berdiri, maka sholat dengan berdiri. Kecuali apabila dalam keadaan berdiri dia sakitnya akan nambah parah atau pusing yang bisa menambah sakitnya tadi, bukan nambah sembuh tapi nambah sakit. Dan jika orang yang sakit ketika dalam keadaan sakit, ketika dia tidak bisa berdiri dengan tegak, maka duduk. Jangan takalluf memberatkan diri, contohnya dengan bersenderkan di tembok atau dengan memakai tongkat. Karena ini termasuk dari takalluf, berusaha ke tongkat, pegang dia. Atau dengan sender. Nabi SAW mengatakan shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' qa'idan, apabila tidak bisa maka dengan duduk. Karena orang yang sakit mempunyai udur. Berbeda dengan orang yang sehat, dia mampu sholat dengan berdiri, maka harus dengan berdiri. Karena berdiri dalam melaksanakan sholat wajib, hukumnya adalah rukun. Sehingga seorang apabila membedakan rukun tanpa ada udur, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila shalah fasbigh al-wudu thumma istaqbil qiblah fakabbir." Hadis al-musyi fi salatihi. Orang yang salah salatnya dan diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdiri menghadap ke arah kiblat kemudian bertakbir. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Apabila tidak bisa dengan berdiri maka dengan duduk. Bagaimana tata cara salat orang yang duduk? Duduk seseorang sholat bi'ayyi kaifiyah, mau disebut dengan bersila atau duduk dengan iftirash, tawarruk, atau duduk dengan ayyi kaifiyah, dan jelas di sana tidak terdapat kaifiyah yang seseorang dalam keadaan duduk harus posisinya iftirash atau tawarruk. Jelas boleh bagi dia bersila ataupun duduk ataupun bagi dia untuk bi'ai kaifiyah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa'ala jam. Apabila tidak bisa maka fa'ala jam. Tidur dengan miring. Sehingga keadaan orang yang sakit harus tertib. Dia bisa duduk kemudian dia tidak sholatnya tidak mau dengan duduk, pengennya dengan tidak pengin dengan berbaring. Hadza ma yajuz, tidak boleh. Seseorang senantiasa mendatangkan sesuatu yang mampu. Kemudian kalau tidak mampu yang berikutnya. Kalau yang tidak mampu maka yang berikutnya. Sholat dengan berdiri. Kalau tidak bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa maka dengan berbaring. Ada tertib. Nabi SAW mengatakan, "Tsumma qa'idan, tsumma fa illam tastati fa'ala jam." Dan kaifiahnya sebagaimana tadi kita sebutkan. Yakni tidur miring sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau tidak bisa mustalqian. Tidak bisa mustalqian dengan terlentang. Ini kaifiah orang yang dalam keadaan sakit. Dan pahalanya sempurna. Kenapa? Karena mereka mempunyai udur. Pahala orang yang sholat dengan duduk, orang yang sakit, atau pahala orang yang sakit sholat dengan berbaring, itu pahalanya sempurna sama seperti orang yang dalam keadaan sehat sholat dengan berdiri. Berdalilkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul 'abdu safara kutiba lahu mithlu muqim." Sahih. Apabila seorang hamba dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, maka dicatat pahalanya sama seperti orang yang mukim, untuk orang yang safar, dan sama seperti orang yang sedang dalam keadaan sehat, untuk orang yang sakit. Sehingga pahalanya sempurna. Sehingga orang yang sakit mempunyai uzur. Uzur untuk sholat dalam keadaan duduk, uzur untuk sholat dalam keadaan berbaring, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imran Ibn Husain. Naam. Apabila tidak bisa berbaring, maka bi'ayyi kaifiyah, sebagaimana tadi kita sebutkan, sholat semampunya. Bi'ayyi kaifiyah, selama akalnya masih ada, sholli bi'ayyi kaifiyah. Berbeda apabila akalnya sudah hilang, ini masuk kepada ghairul mukallaf. Ngomong sudah ngelandur, sudah gak bisa, bingung apa sholat, sholat mari, ya apa sebagainya. Akalnya sudah hilang. Ya kalau akalnya sudah hilang, maka sudah tidak ada kewajiban sholat. Karena syarat dari sah sholat yaitu ayyakuna al-aqil, akalnya masih ada. Kalau sakit, akalnya masih ada, sadar dia. Ada orang tahu, tuh orang sadar, kan, tapi tidak bisa menggerakkan sebagaimana orang sholat. Sholat bi'ayyi kaifiyah. Kemudian orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Untuk menjamak sholatnya. Karena apabila misalkan dia sholat, kemudian datang sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ditakutkan bagi dia memberatkan dirinya, butuh istirahat, tidur, maka boleh untuk menjamak. Dijamak. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, ada jais. Jamak. Untuk memperingan kepada orang yang dalam keadaan sakit. Dan ketika orang yang sakit tidak bisa untuk berwudu, maka meminta bantuan kepada orang lain untuk diwudukan. Sehingga orang yang sakit itu butuh teman. Terutama sakit yang di sana tidak bisa untuk berdiri. Mungkin dia akan melaksanakan sholat. Jangankan pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Berdiri saja dia sudah tidak mampu. Sehingga diwudukan. Diwudukan, setelah itu dia sholat. Diajari kepada orang yang sholat. Dimiringkan oleh saudaranya, sholat, tunggu, biarkan dia sholat. Sudah selesai, baru. Ini keadaan orangnya yang sakit. Senantiasa kita harus bisa membantunya. Kenapa? Karena dia, apabila tidak dibantu, susah bagi dia untuk berwudu. Susah bagi dia untuk sholat dalam keadaan miring. Senantiasa, atau mengingatkan, lupa dia. datang waktu sholat, kita ingatkan telah datang waktu sholat. Kemudian boleh untuk dijamak, untuk memperingan orang yang sakit supaya dia bisa lebih banyak untuk beristirahat. Allah Ta'ala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, yaitu sholat Ahlul Adar, pembahasan tentang Ahlul Adar, yakni mempunyai udur. Nanti masih ada, yaitu orang yang dalam keadaan safar, ada khusus pelajaran bab khusus tentang orang yang safar, sholat bagi orang yang safar. Ini khusus tentang marid. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.